Bangun dong kak, minum kopi kek. Oh iya kopi ya. Iya. Oke. Oyok oyok oyok. Atas tanah subur dan kaya.